Jadi cewek tuh banyak tantangannya gak sih? Lagi menstruasi, udah rempong sama mood swing, masih harus mikir takut bocor lah, takut bau lah, takut iritasi lah. Ya ampun, capek gak sih? Tapi tenang, Laurier Daun Sirih, penyelamat kita banget. Cegah bau sampai 10 jam dengan lapisan antibakteri yang proteksinya sampai 99,9%. Mengandung daun sirih dan ekstrak daun sage, melawan bakteri, bau, dan juga jamur. Auto percaya diri. Laurier Daun Sirih, 10 jam cegah bau.